السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Di rumah Allah yang mulia, kita dianugerahkan oleh Allah nikmat menuntut ilmu agama. Ini adalah kunci segala kebaikan. Sebagaimana sudah sering kita dengarkan hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Azza wa Jalla akan memahamkan dia dengan agama. Jadi memahami agama adalah kunci meraih segala kebaikan. Dan tidak mungkin kita bisa memahami agama tanpa mempelajarinya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bitafakkuh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Begitu pula pemahaman hanyalah didapat dengan belajar. Oleh karena itu, jika kita belajar agama, sedikit yang kita pelajari lalu kita paham sedikit juga, maka kita punya sedikit kebaikan. Kalau kita tambah belajar, kita tambah paham, maka bertambah kebaikan kita. Dan na'udzubillah, kalau kita tidak belajar sama sekali, maka kita tidak punya kebaikan apapun. Sebagaimana kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa mafhumul hadith anna man lam yatafaqah fid-din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurima al-khair." Mafhum hadis ini, kata beliau, barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid-din, yaitu tidak berusaha memahami agama, tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah terhalangi untuk meraih kebaikan. Jadi jemaah sekalian, tidak ada kebaikan kecuali dimulai dengan mempelajari ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, bukan harta yang Allah berikan kepadanya, bukan pula jabatan, bukan pula ketenaran, bukan pula kekuasaan, tapi Allah jadikan dia yufaqihu fid-din, memahami agama. Jadi ini sebuah nikmat yang sangat besar sekali yang seharusnya kita senantiasa syukuri. Kita bisa menuntut ilmu, dianugerahkan oleh Allah kesempatan, kekuatan untuk bermajlis dalam rangka tafaqquh fid-din. Ikhwani fid-din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya yang menghancurkan manusia pada hakikatnya hanya ada dua, enggak lebih daripada itu, yang menjerumuskan manusia di dalam kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya hanya ada dua. Itulah yang disebut dengan fitnatus syahwah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Syahwat dan syubhat. Inilah yang menghancurkan manusia, yang menjauhkannya dari Allah, yang menjerumuskannya di dalam dosa-dosa dan kesesatan, dan akan menjerumuskan dia ke dalam azab yang sangat pedih. Syahwat dan syubhat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama akhsha 'alaikum syahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Sesungguhnya hanyalah yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang menjerumuskan dalam perkara yang haram, yaitu syahwat yang ada di perut-perut kalian dan kemaluan kalian. Dan juga yang aku takutkan atas kalian adalah hawa nafsu atau syubhat yang menyesatkan. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dua hal yang beliau takutkan menimpa umatnya. Yang pertama disebut syahwatil ghayy. Syahwat yang menjerumuskan kepada yang haram. Yang kedua, mudillatil hawa. Dalam riwayat yang lain, mudillatil fitan. Hawa nafsu atau fitnah-fitnah, syubhat yang menyesatkan. Jadi telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dua fitnah yang beliau takutkan menimpa kita, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Oleh karena itu, ketika kita selamat dari dua fitnah ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para imam atau orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang memerintah, yang menyuruh dengan petunjuk dari kami, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yaitu ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan ayat ini, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, seseorang dapat menggapai derajat yang tinggi di dalam agama, derajat yang tinggi di sisi Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita dua sebab kita menggapai derajat yang tinggi, yaitu kesabaran dan keyakinan. Kenapa? Karena yang menghancurkan kita ada dua, syahwat dan syubhat. Maka untuk menghadapi syahwat kita perlu kesabaran, untuk menghadapi syubhat kita perlu keyakinan. Jadi kalau kita punya kesabaran, kita bisa menghadapi godaan syahwat. Kalau kita punya keyakinan, keyakinan yang lurus, yang kuat, maka kita menghadapi dengan itu serangan syubhat. Inilah jemaah sekalian dua sebab. Kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 yang akan meninggikan derajat kita. Bagaimana menggapai derajat kesabaran dan keyakinan ini? Jawabannya adalah dengan ilmu dan amal. Jadi ini yang harus kita tempuh, ilmu dan amal yang akan melahirkan kesabaran dan keyakinan untuk menghadapi godaan syahwat dan serangan syubhat. Jemaah sekalian, pada hakikatnya hidup kita ini hanya berputar pada dua hal ini saja, ilmu dan amal. Dan dua hal inilah yang Allah utus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinil haq, petunjuk dan agama yang lurus. Apa artinya petunjuk? Artinya ilmu. Agama yang lurus artinya adalah amal. Sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, al-huda artinya adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dinil haq, agama yang lurus adalah al-amalu salih, amal salih. Kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Apa hasilnya? Jika kita berpegang teguh dengan keduanya, liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk Allah menangkan kita di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya, tidak menyukainya. Jadi dua hal inilah yang terpenting dalam hidup kita, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan dua hal inilah yang selalu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla di dalam amalan yang paling agung, yaitu solat lima waktu, dalam surat yang paling mulia, yaitu surat Al-Fatihah. Selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, ayat ini betul-betul harus kita paham, karena inilah yang kita minta setiap hari. Inilah yang kita minta setiap hari. Untuk memahami ayat ini, doa yang selalu kita minta, ada dua penafsiran penting. Ada dua penafsiran penting. Apa sih yang sebenarnya yang kita minta di sini? Jangan-jangan kita baca setiap hari tapi kita enggak ngerti apa yang kita minta. Iya. Ihdinas siratal mustaqim, penafsiran yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami atau berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan apa itu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka. Siapa jemaah sekalian orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu? Yang pertama, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian semua pengikut para nabi dan rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nisa juga Allah katakan, minal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Kesimpulannya siapa mereka itu? Mereka adalah para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat. Dan pengikut para nabi dan rasul yang terbaik adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Pertanyaannya jemaah sekalian, nikmat apa yang Allah berikan untuk mereka? Jawabannya tidak lain adalah nikmat ilmu dan amal. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus rasulnya dengan membawa al huda wa dinil haq. Tafsirnya adalah ilmu dan amal. Dan itulah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Jadi yang dimaksud nikmat yang kita minta kepada Allah agar digolongkan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat itu, yang kita baca dalam solat kita dalam surat Al-Fatihah, maksudnya adalah nikmat ilmu dan amal. Lebih jelas lagi kalau kita pahami lanjutan ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri siapa orang yang dimurkai, siapa pula orang yang sesat. Kata beliau, al-maghdub alaihimul yahud wad-dallin an-nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Setiap hari kita minta kepada Allah tentang tiga golongan ini. Golongan yang pertama, golongan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu nikmat ilmu dan amal. Golongan yang kedua, kita minta kepada Allah agar dihindarkan dari golongan yang Allah murkai. Dan golongan yang ketiga, kita minta juga kepada Allah agar terhindar dari golongan yang tersesat, yaitu agar kita tidak menjadi pengikut Yahudi, tidak pula pengikut Nasrani. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa Yahudi itu dimurkai? Dan kenapa orang-orang Nasrani itu tersesat? Maka para ulama menjelaskan, orang-orang Yahudi itu dimurkai karena sifat dasar mereka. yaitu apabila mereka memiliki ilmu, mereka tidak amalkan ilmu mereka. Itu sifat Yahudi. Tahu itu benar, tapi mereka nentang. Mereka enggak mau terima, mereka tidak mau mengamalkan. Kalau Nasrani sebaliknya, mereka tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Itulah sebabnya orang-orang Nasrani itu tersesat. Mereka senang beramal, rajin beramal, tapi tidak didasari oleh ilmu. Hanya bermodal semangat saja. Subhanallah jemaah sekalian, inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim, lindungi aku dari punya ilmu tapi enggak diamalkan. Waladdallin, lindungi aku pula dari beramal tanpa ilmu. Kalau begitu kita pun paham, ini yang terpenting dalam hidup kita. Menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Kenapa? Karena itulah yang melahirkan kesabaran dan keyakinan untuk menghadapi dua hal yang menghancurkan kita, syahwat dan syubhat. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Maka yang dimaksud dengan jalan yang lurus disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dari penafsiran para ulama salaf dahulu. Jalan yang lurus maknanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sendiri dan para sahabatnya. Inilah tafsir yang kedua. Sudah pahamkah kita? Ini yang setiap hari kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu tunjukkan Al-Quran dan Sunnah kepada kami, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, yaitu jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, apa yang setiap hari kita minta kepada Allah? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah manhajus salaf atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini didukung dengan dua hadis. Penafsiran ini didukung dengan dua hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian masih berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Pertama, kitab Allah, Al-Quranul Karim. Yang kedua, sunnah nabinya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Ini yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang aku tinggalkan untuk kalian. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak tersesat. Artinya apa? Kalau kita meninggalkannya, maka kita tersesat, tidak lagi berada di jalan yang lurus. Kemudian hadis yang kedua, juga hadis yang terkenal, hadis yang masyhur tentang perpecahan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. "Kulluha finnar illa wahidah." Semuanya di neraka kecuali satu. Apa artinya jemaah sekalian 72 golongan? Artinya 72 metode beragama. 72 pemahaman. Apa artinya semuanya di neraka? Semuanya sesat. Semuanya salah. Yang benarnya hanya satu. Dari 73, 72-nya sesat, yang benarnya hanya satu. Yang akan menyelamatkan kita ke surga, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka itulah yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi setiap hari kita minta kepada Allah, tunjukilah kami jalan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman atau manhaj, metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita hubungkan dua penafsiran ini, maka yang dimaksud dengan ilmu adalah, begitu pula yang dimaksud dengan amal adalah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah benteng menghadapi godaan syahwat dan serangan syubhat. Ilmu dan amal, yaitu belajar dan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baik, kita kembali lagi jemaah sekalian tentang apa itu syahwat dan apa itu syubhat. Kita sudah bahas sekilas tentang bagaimana menghadapi syahwat dan syubhat, yaitu dengan ilmu dan amal yang melahirkan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran untuk menghadapi godaan syahwat dan keyakinan untuk menghadapi serangan syubhat. Lalu apa yang dimaksud dengan syahwat dan syubhat? Syahwat itu artinya hawa nafsu yang ada pada diri seseorang, dan dia bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Kalau disalurkan pada yang halal, maka menjadi halal, bahkan bisa menjadi ibadah. Tapi kalau disalurkan kepada yang haram, maka menjadi haram. Iya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah seseorang dari kami, ya Rasulullah, melampiaskan syahwatnya pada istrinya sendiri, syahwat kemaluannya, lalu dia dapat pahala? Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau dia lampiaskan kepada yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Begitu pula kalau dia lampiaskan kepada yang halal, dia mendapatkan pahala. Iya. Jadi syahwat di sini tidak mutlak haram. Yang haram apabila dilampiaskan kepada yang haram. Dan manusia semuanya yang terjerumus dalam maksiat pada umumnya karena godaan syahwat. Jadi apa bahayanya syahwat? Menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita dua syahwat yang paling berbahaya. Fi butunikum wa furujikum. Yaitu syahwat yang ada pada perut kalian dan pada kemaluan kalian. Inilah dua syahwat yang paling berbahaya. Syahwat di perut maksudnya apa? Makan dan minum. Karena syahwat perut, inilah yang menjerumuskan manusia di dalam dosa riba, mencuri, korupsi, menipu, berhutang gak mau bayar, dan lain-lain. Jadi maksiat terkait dengan harta itu karena syahwat di perut. Yang kedua, syahwat kemaluan, itulah yang menjerumuskan ke dalam zina. Mulai dari zina mata memandang, zina tangan memegang, zina kaki melangkah, zina telinga mendengar, zina hati berangan-angan, berkeinginan. Dan yang paling dahsyat adalah zina kemaluan. Ini semua karena syahwat kemaluan. Inilah yang paling banyak menjerumuskan manusia di dalam kemaksiatan, karena godaan syahwat. Lalu, apa yang dimaksud dengan syubhat dan apa bahayanya? Syubhat itu adalah ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan kebenaran, tetapi dibungkus dengan kebenaran itu sendiri. Makanya disebut syubhat. Syubhat itu secara bahasa sesuatu yang samar, terlihat benar padahal menyesatkan. Itulah namanya syubhat. Dan umumnya manusia tersesat karena syubhat, karena tidak jelas. Karena kalau sudah jelas yang ini benar dan itu salah, kebanyakan orang gak tersesat lagi. Karena itu sudah jelas, itu benar dan ini salah, ini salah dan itu benar. Maka yang salah ini, yang tidak benar ini, perlu dibungkus dengan tampilan yang menarik, yang memukau, yang menipu manusia, sehingga manusia mengira itu adalah benar. Itulah yang dimaksud dengan syubhat. Jadi bisa saja jemaah sekalian, syubhat itu kelihatannya ada dalilnya, ada ayatnya Al-Quran, ada hadisnya, hadisnya sahih, tapi ternyata itu bukan sebuah kebenaran, itu adalah syubhat. Kenapa jadi syubhat? Karena memahaminya tidak dengan pemahaman yang benar. Itulah sebabnya tadi kita jelaskan, jalan yang lurus itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Iya. Lalu apa bahaya syubhat jemaah sekalian? Bahayanya lebih dahsyat daripada syahwat. Karena syubhat inilah yang memunculkan kekafiran, kesyirikan, dan bid'ah, serta penyimpangan-penyimpangan akidah. Jadi pengaruhnya lebih dahsyat. Pengaruh syubhat terhadap akidah seseorang, agama seseorang, menjerumuskan dia kepada aliran sesat, menentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesyirikan dan kekufuran. Itu karena syubhat. Walaupun ada juga karena syahwat, tapi sedikit, gak banyak. Karena menginginkan harta, maka dia menjadi kafir. Tapi itu sedikit. Yang lebih banyak karena syubhat. Jadi jemaah sekalian, syubhat ini yang lebih berbahaya daripada syahwat. Iya. Seluruh kesesatan, penyimpangan dalam hal akidah, perbuatan mengada-ada dalam agama, sampai pada tingkat kesyirikan dan kekafiran, itu munculnya karena syubhat. Maka syubhat lebih berbahaya daripada syahwat. Tadi sudah kita jelaskan secara garis besarnya bagaimana menghadapi syahwat dan syubhat, yaitu dengan ilmu dan amal. Inilah jemaah sekalian, pentingnya kita menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Maka dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla menolong kita dari gempuran-gempuran syahwat dan serangan-serangan syubhat. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita. Kata beliau, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan demi menghadapi fitnah-fitnah. Ini mencakup fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kaqita'il lailil muzlim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jemaah sekalian bagaimana dahsyatnya fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah-fitnah itu akan datang seperti potongan-potongan malam yang kelam. Coba perhatikan bagaimana malam apabila dia datang menutupi hari. Sedikit demi sedikit. Makin gelap, hingga betul-betul gelap, kita gak bisa lihat apa-apa. Itulah jemaah sekalian, perumpamaan fitnah, fitnah syahwat maupun fitnah syubhat yang menimpa kita. Artinya apa? Makin jauh kita dari masa Nabi Muhammad SAW, fitnah ini akan semakin parah. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunia. Masuk di waktu pagi, di masa-masa fitnah itu, seseorang masih beriman, namun sore hari menjadi kafir. Sore hari dia masih beriman, pagi hari menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Inilah peringatan Nabi Muhammad SAW tentang akan datangnya berbagai macam fitnah yang akan menyelimuti manusia seperti potongan-potongan malam yang kelam. Makin jauh dari masa Nabi Muhammad SAW, makin gelap, makin dahsyat fitnah itu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Makin jauh dari ilmu dan amal. Bukan sekedar makin jauh dari masa Nabi Muhammad SAW, tetapi karena manusia makin jauh dari ilmu dan amal, sehingga fitnah-fitnah itu menguasai mereka. Kalau begitu, solusi menghadapi fitnah adalah ilmu dan amal. Itu saja jemaah, sederhana. Sederhana saja. Kita di dunia ini enggak muluk-muluk. Enggak ribet, enggak susah. Ilmu dan amal. Belajar, amalkan yang sudah dipelajari. Sudah. Kalau kita rinci menjadi empat. Tapi kalau secara garis besarnya, dua itu saja. Tapi kalau kita rinci menjadi empat. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Itulah kandungan surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi Allah, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita manusia benar-benar berada dalam kerugian dengan menggunakan tiga kata penekan. Yang pertama sumpah demi waktu. Yang kedua huruf inna, harfu taukid. Kata untuk menekan. Ditambah lagi dengan huruf lam. Lafi khusr. Lam sebelum fi itu namanya harfu taukid. Huruf penekan. Jadi tiga kata penekan. Sumpah, inna, dan lam. Maksudnya agar kita perhatikan. Sesungguhnya kata Allah, manusia benar-benar berada dalam kerugian. Manusia yang mana? Alif lam dalam kata al-insan itu adalah lil istigraq. Untuk mencakup seluruh manusia. Enggak ada pengecualian. semuanya rugi. Apa artinya rugi? Rugi itu maknanya di dunia dia tersesat dan di akhirat akan diazab. Jadi semua manusia tersesat dan di akhirat akan mendapatkan azab. Apa yang menyesatkan mereka? Syahwat dan syubhat. Kemudian barulah Allah berikan pengecualian di ayat berikutnya. Yang tidak tersesat dan yang akan selamat di akhirat adalah orang-orang yang memiliki empat sifat. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan jemaah sekalian, iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Maka untuk membangun keimanan kita dimulai dengan menuntut ilmu. Wa amilus solihat, yang kedua beramal soleh. Amalan yang berdasarkan ilmu itu, itulah amal soleh. Amalan yang berdasarkan ilmu, maka kita belajar dan kita amalkan, itulah namanya amal soleh. Kalau kita beramal tanpa ilmu, namanya kesesatan atau mengada-ada dalam agama. Wa tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Artinya berdakwah, menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Maka ini yang keempat, bersabar. Jadi kalau kita rinci, untuk menghadapi syahwat dan syubhat adalah empat perkara. Menuntut ilmu, yang dengannya kita bangun iman kita, beramal soleh, amal berdasarkan ilmu, berdakwah dan bersabar. Inilah cara untuk menghadapi gempuran syahwat dan serangan syubhat. Dan sudah kita sebutkan juga tadi, maksud ilmu di sini adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menghadapi fitnah. Kata beliau, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan, amal-amal soleh, demi menghadapi fitnah-fitnah yang akan datang. Ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang kelam. Jadi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita menghadapi berbagai fitnah itu. Apa itu? Beramal soleh, melakukan amal soleh. Amal soleh adalah amalan yang dibangun di atas dasar ilmu, dan amal soleh adalah amalan yang memiliki dua pondasi. Dua pondasi inilah kekuatan terbesar kita untuk menghadapi fitnah. Apa itu jemaah sekalian? Tauhid dan sunnah. Inilah dua pondasi amal soleh. Tidak ada amal soleh kecuali dibangun di atas dua pondasi ini. Pondasi tauhid dan sunnah. Dan inilah rahasianya. Mengapa orang yang mau masuk Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di dalam dua kalimat ini terkandung dua pondasi Islam dan dua pondasi amalan. Tauhid yang terkandung dalam la ilaha illallah, kewajiban mengikuti sunnah yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Kalau begitu, ilmu yang paling penting dipelajari adalah ilmu tauhid. Kemudian ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia benteng terkuat untuk menghadapi gempuran-gempuran syahwat dan serangan-serangan syubhat. Menuntut ilmu tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kemudian bersabar. Sabarnya sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka ini solusinya. Menghadapi syahwat dan syubhat. Ilmu yang paling mendasar yang harus kita pelajari adalah tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana yang terkandung di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau kita paham apa arti la ilaha illallah, maka kita bisa mengerti hakikat tauhid dan mengamalkannya. Kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang memiliki dua rukun. Rukun yang pertama terkandung dalam la ilaha, disebut rukun an-nafyu, penafikan. Apa maknanya penafikan? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua terdapat dalam illallah, yaitu rukun al-ithbat, penetapan. Maknanya adalah penetapan keimanan kita hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu, la ilaha illallah bermakna la ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah hakikat tauhid. Memurnikan ibadahnya untuk Allah dan menjauhi semua dosa-dosa, kesyirikan dan kekufuran. Karena itu akan membatalkan tauhid kita. Kemudian ilmu tentang sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah, jemaah sekalian, dalam pengertian syariat? Sunnah di dalam dalil-dalil syar'i artinya adalah keseluruhan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sunnah. Lawannya adalah bid'ah. Mengada-ada di dalam agama yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sedang berbicara tentang agama Islam secara umum. Begitu pula kita sedang berbicara tentang akidah dan manhaj. Beda kalau kita sedang bahas fikih. Maka sunnah menurut pengertian dalam disiplin ilmu fikih adalah mustahab. Mustahab itu lawannya adalah makruh. Kita gak sedang berbicara itu. Bukan sunnah yang lawannya adalah makruh yang sedang kita bicarakan, tapi sunnah yang lawannya bid'ah. Apa dalilnya? Hadith Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Perhatikanlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemerintah kalian walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Budak itu dalam syariat dia tidak mungkin terpilih secara syar'i. dan tidak mungkin dia bisa berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Kenapa enggak mungkin jemaah sekalian? Karena syariat menetapkan dan juga berdasarkan kesepakatan ulama, budak itu enggak boleh jadi pemimpin. Kalau dia mau berhukum dengan syariat, nomor satu dia mengundurkan diri. Bahkan dari awal seharusnya dia enggak boleh menjadi pemimpin. Tapi Nabi Muhammad SAW berpesan, kalau dia sudah jadi pemimpin, wajib bagi kalian untuk taat, tunduk dan patuh. Selama dia masih muslim, walaupun dia tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh, walaupun dia terpilih bukan dengan cara yang sesuai syariat. Ini hadis, pahami baik-baik. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah lanjutan hadis. Perhatikan lanjutan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan dan perpecahan di dalam agama yang banyak. Artinya apa? Akan muncul golongan-golongan sesat. Kemudian jemaah sekalian perhatikan, Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan ada masalah. Apa itu? Munculnya kesesatan dan golongan-golongan yang mengusungnya. Lalu beliau berikan solusi. Solusinya ada dua. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi ini solusi yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, terutama al-khulafa ar-rasyidin. Yang empat, kemudian perhatikan jemaah sekalian solusi yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jelas hadis ini, sunnah lawannya adalah bid'ah. Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Sebab kalau kita tidak menjauhi bid'ah, kita enggak mungkin bisa berpegang teguh dengan sunnah. Maka sunnah yang dimaksud di sini adalah keseluruhan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lawannya adalah bid'ah. Oleh karena itu jemaah sekalian, sunnah yang paling agung, sunnah yang paling tinggi itu apa? Ada yang bilang sama istrinya, sunnah yang paling agung sekarang poligami. Ya. Tidak jemaah sekalian, sunnah yang paling agung itu adalah apa jemaah sekalian? Sunnah yang paling agung, yang paling tinggi. Hah? Tauhid itu sendiri. Tauhid itu sendiri adalah sunnah yang paling agung, sunnah yang paling tinggi. Namun sunnah mencakup keseluruhan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah yang paling tinggi adalah tauhid, kemudian permasalahan-permasalahan akidah, keimanan. Makanya kita belajar kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Isinya apa? Akidah. Kitab As-Sunnah atau Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Isinya akidah. Para ulama menulis buku judulnya As-Sunnah, tapi isinya akidah. Karena itulah bagian akidah yang paling penting. Yang menyelisihinya adalah disebut ahlul bid'ah. Inilah ilmu yang harus kita pelajari untuk membentengi diri kita dari gempuran-gempuran syahwat dan serangan-serangan syubhat. Kesimpulannya apa jemaah sekalian? Menghadapi syahwat dan syubhat adalah dengan ilmu dan amal. Dan ilmu itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ilmu yang paling tinggi, yang paling agung, dan dasar setiap amalan adalah tauhid dan sunnah. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepadanya, dan meneladani Rasulullah SAW. Meneladani Rasulullah SAW harus dengan menjauhi bid'ah. Sebagaimana mentauhidkan Allah harus dengan menjauhi syirik. Begitu pula meneladani sunnah Nabi SAW dengan menjauhi bid'ah. Maka ini yang pertama untuk menghadapi syahwat dan syubhat, ilmu dan amal, terutama ilmu tauhid dan sunnah, ilmu yang berdasar pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, hindari sebab-sebab yang menjerumuskan kita pada fitnah. Ini yang kedua. Karena kalau kita sudah masuk dalam perangkapnya, makin sulit kita keluar. Jadi hendaklah kita jauhi. Oleh karena jemaah sekalian, ini termasuk keindahan syariat Islam. Syariat kita yang mulia ini, apabila mengharamkan sesuatu, maka semua yang mengantarkan kepadanya juga haram, juga diharamkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk dalam pengantar-pengantar kepadanya, berarti kita sudah masuk perangkap. Dan sudah sulit, walaupun bukan tidak mungkin, sudah sulit kita untuk keluar darinya. Makanya tentang dakwah para nabi dan rasul dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Kata Allah tentang dakwah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulah. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan kepada kaumnya, anibudullah, sembahlah Allah yang satu saja. Wajtanibu tagut, dan jauhilah tagut, yaitu penyembahan kepada selain Allah. Jadi perhatikan jemaah sekalian, jauhi penyembahan kepada selain Allah. Jadi bukan sekedar dilarang menyembah selain Allah, tapi juga dilarang mendekat. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Ini keistimewaan dan keindahan syariat. Ketika mengharamkan sesuatu, maka kita juga diharamkan mendekatinya. Begitu pula larangan zina dalam surat Al-Isra. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina, kata Allah. Dalam ayat yang lain, wala taqrabul fawahish ma dhahara ma dhahara minha wa ma batan. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kamu dekati al-fawahish, perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Perhatikan semuanya dengan kalimat jauhi dan jangan dekati. Artinya, bukan saja melakukannya haram, mendekatinya juga haram. Jemaah sekalian, ini harus dipahami baik-baik. Ini karakter syariat. Dan itulah yang menyelamatkan kita dari syahwat dan syubhat. Kenapa Allah mengatakan jangan kamu dekati zina? Karena kalau kita sudah masuk dalam perangkap zina, sudah lebih sulit untuk menyelamatkan diri. Walaupun sekali lagi bukan tidak mungkin, selalu ada kesempatan bertobat selama kematian belum datang kepada kita atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Tapi lebih sulit. Makanya kita disuruh menjaga pandangan mata. Kita disuruh menjaga jarak dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. Itu rahasianya jemaah sekalian. Mengapa Nabi SAW mengatakan saf laki-laki terbaik yang terdepan, saf wanita terbaik yang paling belakang. Saf laki-laki terjelek yang paling belakang, saf wanita terjelek yang paling depan. Kenapa? Karena paling deketan antara laki-laki dan perempuan. Maka itulah yang paling jelek. Disebut itu yang paling jelek karena itu yang memunculkan fitnah syahwat, menjerumuskan kepada syahwat yang haram. Jadi dalam kondisi di masjid sedang beribadah pun syariat menjaga jangan sampai terjadi fitnah syahwat yang haram antara laki-laki dan wanita. Itu di masjid. Subhanallah. Ini karakter syariat. Begitu pula wanita disuruh berjilbab, berhijab, dan disuruh menjaga sopan santun dalam berucap. Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para wanita, jangan kamu lembutkan suaramu sehingga orang yang hatinya ada penyakit syahwat berkeinginan untuk melakukan perbuatan keji kepadamu. Disuruh menjaga, menjaga pandangan. Wanita disuruh tutup aurat. Dalam pergaulan menjaga sopan santun, beradab, disuruh berhijab. Iya. Semua itu dalam rangka menghindarkan kita dari fitnah syahwat antara lawan jenis. Maka ini yang kedua. Solusi untuk selamat dari syahwat dan syubhat, yang pertama tadi ilmu dan amal. Yang kedua, hindari sebab-sebabnya. Jauhi pintu-pintunya. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, ulama salaf dahulu, sekarang kita mulai paham, dan atau kita makin paham, mengapa ulama salaf dahulu melarang keras belajar dari ahlul bid'ah, belajar ilmu agama dari golongan sesat, dari orang yang memiliki penyimpangan. Dan mengapa ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah? Orang kalau gak ngerti, apa dia bilang? Kalian eksklusif. Kalian hanya merasa benar sendiri. Padahal bukan seperti itu. Yang sebenarnya adalah, belajar itu harus dari guru yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, yang tidak punya sedikit pun penyimpangan akidah dan manhaj, atau penyimpangan yang menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Itulah ketentuan di dalam syariat. Terserah kalau ada yang mau bilang itu eksklusif, tapi itu ajaran Islam. Kenapa? Untuk mencegah jangan sampai kita terkena syubhat. Ini ajaran Islam. Iya. Perhatikan jemaah sekalian, surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari yang syubhat, yang samar. Ibtigha'al fitnah, untuk membuat fitnah, yaitu menyesatkan. Wabtigha'a ta'wili, dan untuk membuat-buat sendiri ta'wilnya, tidak mengikuti penakwilan yang benar. Perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Allah telah mengingatkan kita, orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, mereka cenderung kepada syubhat. Nyari-nyari ayat, nyari-nyari hadis, tapi dia takwilkan sendiri untuk mendukung pemahamannya yang bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itulah namanya ahlu syubhah. Orang yang memiliki syubhat. Jadi, seakan-akan kita lihat dia menyampaikan yang hak. Kenapa? Al-Quran yang dia baca. hadis sahih yang dia sampaikan, tapi ternyata dia pahami bukan dengan pemahaman yang benar. Inilah yang Allah maksud ibtigha'a ta'wili. Mereka mencari-cari ta'wilnya yang berbeda dengan penakwilan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ayat ini. Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari syubhat ini, yang suka menyebarkan syubhat, yang mencari ayat-ayat atau hadis yang bagi manusia masih samar sehingga dia bisa tarik ke kanan dan ke kiri sesuai selera dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faulaika alladzina sammallah, mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fahdharuhum, maka jauhi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhi mereka, jangan dekati mereka. Kok kita jadikan mereka sebagai guru? Nabi SAW menyuruh kita jauhi mereka. Oleh karena itu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama dari generasi salaf sampai hari ini, semuanya melarang menjadikan orang-orang yang sesat itu sebagai guru. Demi menjaga diri kita agar jangan sampai terkena syubhatnya. Dan tidak ada para ulama mengatakan, gak apa-apa hadir saja, ambil baiknya, buang buruknya. Tidak ada. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Barang siapa mendengarkan satu ucapan bid'ah, gak sengaja dia dengarkan, janganlah ucapan bid'ah ini dia sampaikan ke teman duduknya. Karena jangan sampai bid'ah itu dia masukkan di dalam hati mereka. Perhatikan jemaah sekalian, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari kalimat ini dalam Siyar A'lamin Nubala, dalam biografi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa shubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras agar kita tidak mendengarkan ucapan-ucapan bid'ah atau pendapat-pendapat yang menyimpang yang diserukan oleh para dai-dai yang menyimpang itu. Kenapa? Yarawna anna al-quluba dha'ifa wa shubha khattafah. Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Bandingkan dengan orang yang tidak memahami bahaya syubhat ini dan tidak memahami hatinya itu benar, dengan entengnya dia mengatakan, gampang, yang baik saya ambil, yang buruk saya tinggalkan. Padahal dulu ulama salaf takut mendengarkan. Mendengarkan sesuatu yang mereka sudah tahu salah. Mereka takut mendengarkan. Kenapa? Takut masuk di hati dan gak mau keluar. Apakah kita bisa menjamin diri kita ketika mendengarkan pendapat yang sesat, kita gak akan tersesat? Kalau kita bisa menjamin, sombong kita namanya. Merasa hebat, ujub terhadap diri kita. Tapi jemaah sekalian, beda dengan menerima kebenaran. Ini yang menjadi samar bagi sebagian orang. Mereka tidak bisa membedakan antara kita memilih guru dan menerima kebenaran dari siapa saja. Betul, menerima kebenaran harus dari siapa saja, tapi memilih guru diatur dalam syariat. Gak boleh kita jadikan guru orang yang akidahnya menyimpang, yang melakukan bid'ah dalam agama. Gak boleh. Syariat melarang. Di antaranya tadi, surat Ali Imran ayat ke-7 dan penafsirannya. Nabi SAW menyuruh kita menjauhi mereka, bukan malah didekati, bukan malah dijadikan guru. Juga ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. dari Abu Umayyah Al-Jumhi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna min asyratis saah ayyultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kerdil. Siapa itu orang-orang kerdil jemaah sekalian? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ditafsirkan sendiri oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Kata beliau, al-asagir ahlul bid'ah. Orang-orang kerdil itu maksudnya ahlul bid'ah. Walaupun dia besar dilihat orang, badannya gede, titelnya mentereng, profesor, doktor, LC, MA. Tetapi kalau dia melakukan bid'ah, maka dia dalam syariat adalah al-asagir, orang-orang kerdil. Maka Nabi SAW ingatkan kita dalam ayat ini, hadis ini, ini tanda-tanda kiamat yang harus kita waspadai. Tafsir yang kedua, al-asagir itu adalah orang-orang jahil, tidak berkompeten dalam ilmu, lalu mereka yang dijadikan sebagai guru. Iya. Dan masih banyak ayat dan hadis yang lain. Nah jemaah sekalian, kita harus bedakan antara menerima kebenaran dan mengangkat seseorang sebagai guru kita, atau mengundang dia mengisi di kajian kita. Itu beda. Kalau menerima kebenaran dari siapa saja, dari siapa saja, siapapun, kebetulan kita dengarkan dia menyampaikan kebenaran, wajib kita terima, orang kafir sekalipun, setan sekalipun. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, tentang kisah Abu Hurairah diajari ayat kursi oleh setan. Keutamaan ayat kursi, kalau kamu baca ayat kursi ini di pagi hari, kamu dalam lindungan Allah sampai sore hari. Kalau kamu baca di sore hari, kamu dalam lindungan Allah sampai pagi hari. Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi SAW, dia diajari seseorang, benar enggak ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar walaupun dia sebenarnya pendusta besar. Karena itu setan. Tapi dalam hal ini dia benar, maka enggak ditolak. Walaupun setan yang mengajarkan, enggak ditolak kebenaran itu. Tapi tidak seorang pun ulama yang mengatakan, kalau begitu kita bawa buku, pulpen, kita duduk di majelisnya setan. Karena kebenaran diambil dari siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Karena setan kadang-kadang ngajarin yang baik juga ternyata. Jadi itu berbeda jemaah sekalian. Ini manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Untuk apa? Menjaga kita dari syubhat. Maka ini yang kedua, hindari sebab-sebab yang menjerumuskan kita kepada syubhat. Begitu pula syahwat. Menghindari zina dengan menjaga pandangan mata, dengan menjaga adab sopan santun pergaulan antara laki-laki dan wanita. Menghindari syubhat dengan menjauhi orang-orang yang bisa menjerumuskan kita kepada syubhat. Menjauhi majelis mereka, menjauhi YouTube mereka, Facebook mereka, buku-buku mereka. Jangan gak datang di majelis tapi setiap hari buka YouTube-nya, sama saja. Apalagi share-nya, ikut share, subhanallah. Hati-hati jemaah sekalian. Maka ini yang kedua, jalan untuk menjaga diri kita dari syahwat dan syubhat. Yang ketiga jemaah sekalian adalah dengan senantiasa bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah syahwat dan syubhat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadu minal fitnah ma dhahara minha wa ma batan." Minta perlindunganlah kepada Allah dari fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena tidak ada yang bisa menjaga kita dari fitnah syahwat maupun syubhat kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita selalu berdoa kepadanya. Yang keempat jemaah sekalian, perlu kesabaran dan perjuangan. Apalagi mungkin orang yang baru hijrah, dia sudah terlalu terjerumus dalam syahwat juga syubhat, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya, mungkin juga sudah turun-temurun. maka untuk meninggalkannya tidak mudah. Akan ada penentangan, baik dari hawa nafsunya sendiri maupun mungkin dari lingkungan-lingkungan sekitar. Bahkan bisa jadi dari orang-orang yang paling dia cintai, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan penentangan. Maka perlu perjuangan dan kesabaran. Kemudian yang kelima, berteman dengan orang-orang soleh, dengan para ulama dan para penuntut ilmu, dan menghadiri majelis-majelis mereka. Maka ini insyaAllah akan membantu kita semakin kuat di jalan Allah dan terhindar dari syahwat maupun syubhat. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah pintar semua. Fadhal akhi. Kenapa lama-lama? Ayo silakan. Masih malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bagaimana? Makanya tadi saya sudah berikan mukaddimah, agar kita mengenal apa itu syubhat. Syubhat adalah lawan daripada ilmu, lawan daripada kebenaran, lawan daripada sunnah. Semua yang bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah atau dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu masuk dalam kategori syubhat. Kalau begitu, kita perlu ilmu untuk menilai ini yang benar, ini adalah ilmu, dan itu adalah syubhat. Jadi jawabannya adalah dengan ilmu. Iya. Saya berikan contoh. Kalau kita sudah pelajari tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbicara tentang sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah, dan al-istiwa, sifat Allah istiwa di atas arsh. Kita pelajari terlebih dahulu di dalam buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita akan dapatkan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat sejak dari masa sahabat sampai hari ini, termasuk imam mazhab yang empat yang terkenal, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Allah istiwa di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Allah berada di atas segala sesuatu. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan kita temukan kalimat Allah di mana-mana atau Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam, tidak di luar. Ini semua ucapan-ucapan baru. Tapi subhanallah jamaah sekalian, Semua ini ucapan baru, tidak ada dalam buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada dalam riwayat para sahabat, tidak pula dari ucapan imam yang empat. Tapi orang-orang yang menyebarkan pemahaman ini, dia menggunakan ayat, dia menggunakan hadis. Itulah namanya syubhat. Kelihatannya benar karena pakai ayat, pakai hadis. Atau enggak ada ayat, enggak ada hadis, cuman berlogika saja. Berlogika. Kalau Allah bisa ditunjuk ke atas, berarti sama dengan makhluk. Makhluk bisa ditunjuk. Ini logika. Akal-akalan. Bukan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh syubhat. Padahal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Penetapan Allah istiwa di atas arsy ditetapkan dengan 5 dalil atau 5 bentuk dalil. Yang pertama Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Yang kedua As-Sunnah. Hadis. Dengan 3 macam hadis. Ucapan, perbuatan dan penetapan. Hadis itu ada 3 macam. Ucapan, perbuatan dan penetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi contohnya apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah yang di atas langit akan menyayangimu. Contoh perbuatan beliau apa? Yang menunjukkan Allah di atas. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Menunjuk ke atas beliau. Sama dengan orang yang ceramah, dia mengatakan Allah tidak di atas. Tapi kalau dia ceramah tetap begini juga. Contoh penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertanya kepada budak yang akan dibebaskan, syarat dia bebas adalah wanita beriman, budak beriman. Apa ujian yang akan membuktikan dia beriman? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia katakan fis sama, Allah di atas langit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, membenarkan apa yang dia katakan. Ini yang kedua. Dari hadis Nabi SAW. Yang ketiga, ijma' ulama. Sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dinukil dalam banyak kitab. Dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Dinukil oleh Ibnu Khuzaimah, dinukil oleh Ibnu Battal dan lain-lain. Kesepakatan seluruh ulama termasuk 4 mazhab. 4 imam mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya sepakat. Allah di atas arsy. Zatnya di atas langit yang ketujuh. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan dia lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Ini sepakat ulama. Kemudian yang keempat, dalil fitrah. Jamaah sekalian, sudah fitrah manusia. Sudah fitrah manusia mengimani Allah di atas. Buktikan sendiri. Kalau antum berdoa, kemana hati kita mengarah ketika berdoa? Semuanya ke atas. Orang-orang awam semua mengatakan serahkan kepada yang di atas. Itu fitrah dia. Gak ada yang mengatakan serahkan pada yang tidak di mana-mana. Serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Gak ada yang berkata begitu. Atau serahkan kepada yang di mana-mana. Kemudian yang kelima, dalil akal sehat. Secara akal sehat, bukankah Allah Maha Tinggi? Maha Tinggi berarti di atas segala sesuatu. Itu akal sehatnya. Iya. Jadi 5 dalil. 5 bentuk dalil. Adapun dalil Al-Quran dan Sunnah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil. Ini contoh jemaah sekalian kalau kita belajar. Kalau kita sudah belajar, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berbeda dengan itu, langsung saja kita vonis sesat, syubhat. Kalau sesat tapi seakan-akan ada ayatnya, ada hadisnya, kita bilang itu syubhat. Mau menyesatkan orang menggunakan ayat, menggunakan hadis. Jadi kuncinya adalah belajar. Kuncinya adalah menuntut ilmu. Pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang paling utama. Baik. Bolehkah menuntut ilmu dari ustaz yang suka mentahdir sesama ustaz Ahlus Sunnah? Pada dasarnya, selama dia Ahlus Sunnah, sebenarnya boleh. Tapi kalau memunculkan mudarat yang besar di tengah-tengah Ahlus Sunnah, maka kita hindari. Maka kita hindari. Memunculkan perpecahan yang besar, permusuhan dan kebencian di antara sesama Ahlus Sunnah, maka sepatutnya dihindari. Kenapa? Ada mudarat yang besar. Tapi kalau tidak sampai memunculkan perpecahan dan mudarat yang besar, maka boleh, selama dia Ahlus Sunnah. Adapun soal tahdir mentahdir antara para ustaz sesama Ahlus Sunnah, penuntut ilmu, enggak usah ditanggapi, enggak usah dipedulikan, selama mereka masih sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak usah kita ikut-ikutan, dalam artian jangan sampai kita pro sini kontra sana, kontra sini pro sana, bijak sini injak sana. Bukan bijaksana, tapi bijak sini injak sana. Dan itu enggak ada habis-habisnya. Dan jadikan prinsip di dalam berpegang teguh dengan sunnah adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan meneladani ustaz. Bukan meneladani ustaz. Ustaz itu hanya perantara untuk mengajarkan peneladanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dia manusia biasa. Dia bisa benar, dia bisa salah. Kesalahannya yang tidak sampai mengeluarkan dia dari sunnah, itu kita harus toleransi. Karena kalau kita cari ustaz yang gak pernah salah, gak akan dapat kita. Gak akan dapat ustaz begitu. Kita mau cari ustaz yang sempurna, kita gak akan dapat. Iya. Artinya, jangan terlibat dalam pertikaian antara para ustaz, saling tahdir antara para ustaz, jangan terlibat. Lagi pula, tidak banyak para ustaz yang seperti itu, yang saling mentahdir antara sesama Ahlus Sunnah, itu tidak banyak. Intinya jangan terlibat. Selama mereka Ahlus Sunnah, kita sikapi dia sebagai Ahlus Sunnah. Iya. Bagaimana cara menilai ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu tanpa kita tahu manhaj beliau sebelum duduk di majelisnya, dan kaitannya dengan jangan duduk di majelis orang yang menyimpang? Caranya ada dua. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mendalami manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan itu kita bisa membedakan ini pengikut sunnah dan itu pengikut golongan sesat. Sama dengan kita belajar tauhid, kita bisa membedakan ini muslim, itu musyrik, ini mukmin, itu kafir. Begitu pula kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa membedakan ini pengikut sunnah dan itu bukan pengikut sunnah. Iya. Belajar misalkan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad, Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, atau Syarh Sunnah karya Al-Barbahari. Dan yang paling utama, kitab tauhid. Itu akidah yang paling mendasar. Kemudian prinsip-prinsip sunnah. Baik. Ini cara yang pertama, kita bisa menilai sendiri karena kita punya ilmunya. Cara yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Sehingga dahulu para penuntut ilmu apabila hendak berguru kepada seseorang, mereka bertanya kepada Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad yang sudah dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada guru baru, misalkan baru datang, mereka tanya dulu kepada Imam Ahmad. Jika Imam Ahmad kenal dan memberikan rekomendasi, barulah mereka jadikan sebagai guru. Kalau tidak, kalau Imam Ahmad melarang, maka mereka tidak jadikan sebagai guru. Iya. Walaupun ini juga tentu tidak mutlak. Karena penilaian seseorang berdasarkan informasi yang dia terima. Karena faktanya, saya menemukan fakta ada seorang ustadz ahlu sunnah, tapi karena ustadz yang lain tidak mengenal dia, sehingga ketika ditanya, maka mereka jawab tidak tahu. Padahal dia ahlu sunnah. Atau yang lebih parah lagi, informasi-informasi salah masuk kepada seorang ustadz tentang seorang ustadz yang lain, sehingga ketika dia ditanya, yang keluar adalah informasi negatif. Dia hizbi, dia berpemahaman sesat, dia takfiri, padahal faktanya tidak. Maka disinilah pentingnya kita bertanya kepada ustadz, tetapi jawabannya harus kita terima yang sifatnya ilmiah. Kalau gak ilmiah, jangan diterima. Siapapun yang menjawab, kalau gak ilmiah, jangan diterima. Ilmiah dalam penilaian orang itu ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, fakta bahwa orang itu sesat, menyimpang. Ada buktinya. Apalagi zaman sekarang, ceramah-ceramahnya gampang dilihat di YouTube. Kalau cuma katanya dan katanya, ini harus kita berhati-hati. Oh, katanya dia hizbi, katanya dia ikut aliran ini dan seterusnya. Ini harus hati-hati. Iya. Yang kedua, terbukti bahwa menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Terbukti dia menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Karena terkadang ada yang menilai orang lain, dia kesalahan, tapi sebenarnya kesalahan itu tidak sampai menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Ya, misalkan ada seorang ustadz ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ustadz fulan? Wah, dia kurang adab. Dia berdakwah di sini, enggak lapor-lapor ke saya. Kalau cuma segitu jawabannya, enggak usah dipedulikan. Ya, itu enggak menyelisihi manhaj. Tapi kalau dia bilang, hati-hati. Dia berpemahaman takfiri. Coba lihat nih videonya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Iya. Atau saya kenal dia, itu kawan lama. Dia berpemahaman sesat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ini yang kedua, bertanya kepada orang yang mengetahui dan jawabannya yang ilmiah, itu yang kita terima. Iya. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta petunjuk, minta dimudahkan agar kita berguru kepada orang-orang yang mengantarkan kita kepada jalan kebenaran. Iya, ini yang paling penting, berdoa kepada Allah. Iya. Bolehkah taat kepada orang tua yang menginginkan anaknya bekerja padahal di tempat kerja itu harus memotong jenggot? Tentu tidak boleh taat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Iya, tapi tetap kita berlaku baik dan berakhlak mulia dan berbakti kepada orang tua kita. Iya, jangankan orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat, menyuruh kita kafir sekalipun, kita tetap harus berlaku baik. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka biha ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surat Luqman ayat ke-15, kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Iya. Bagaimana cara menghadapi syubhat dan bid'ah di sekolah umum? Kalau bisa, kalau mampu, pindah sekolah di sekolah sunnah itu lebih baik. Kenapa tidak? Sekarang sudah banyak sekolah sunnah, banyak pondok pesantren, kenapa tidak? Tapi kalau tidak memungkinkan, daripada berputus sekolah, enggak apa-apa bertahan. Karena kalau putus sekolah bisa jadi mudaratnya lebih besar. Gak apa-apa bertahan, dan jangan hanya bertahan, tapi juga berusaha untuk berdakwah. Iya, berusaha untuk berdakwah. Jadi mereka menyebarkan syubhat, kita sebarkan sunnah. Mereka menyesatkan, kita selamatkan manusia dari kesesatan mereka. Iya, jadi kita harus berusaha. Bagaimana menasihati orang tua kita agar ingin berdamai dengan ibu mertua orang tua dari suami, karena sang ibu sangat keras kepala. Ingatkan, menjaga hubungan baik, menjaga silaturahmi itu kewajiban, dan memutuskan hubungan silaturahmi itu dosa besar. Itu dosa yang sangat besar, memutuskan hubungan silaturahmi. Iya. Yang kedua, ingatkan untuk bersabar, menahan marah, dan memaafkan orang yang bersalah. Dan berikan motivasi. Berikan motivasi. Motivasi bersilaturahmi dan motivasi untuk memaafkan. Di antaranya apa jemaah sekalian? Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung hubungan keluarga. Ini sampaikan. Hadis ini juga bermakna sebaliknya. Katakan, kalau ibu gak mau rizki dilapangkan dan mau cepat mati, umur gak dipanjangkan, berarti cepat mati, maka ya sudah, jangan sambung silaturahmi. Iya. Maksudnya sampaikan dengan kalimat yang baik. Jelaskan, ini bermakna juga sebaliknya. Iya. Jangan pakai apa mimik saya tadi ya. Jangan pakai tekanan nada tadi. Harus pelan-pelan sama ibu. Iya. Sampaikan juga keutamaan menahan marah ketika ada keluarga yang menyakiti kita. Antum baca jemaah sekalian, Surat An-Nur ayat ke-22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Baca kisah tentang ayat ini. Gara-garanya Mistah, sepupunya Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar ini setiap hari dinafkahi oleh Abu Bakar, tapi dia ikut menyakiti Abu Bakar, ikut dalam fitnah, tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Abu Bakar bersumpah, saya enggak mau lain nafkahi kamu. Maka turun ayat ini menegur Abu Bakar. Subhanallah. Orang sudah berbuat jahat kepada dia, Allah tegur dia, jangan kamu balas. Hendaklah memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Mas sekalian, kita selalu istighfar, mohon ampun setiap habis sholat. Maka jangan terlalu berharap kita diampuni oleh Allah kalau kita sulit memaafkan kesalahan orang. Intinya adalah kita sampaikan, kita berdakwah, semoga mendapatkan hidayah. Iya. Apa hukum kunut subuh? Khilaf ulama. Ini masih khilaf di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebagian berpendapat itu tidak termasuk sunnah, sebagian berpendapat itu sunnah. Dan ini masih khilaf di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan pendapat yang lebih kuat insyaallah itu tidak termasuk sunnah, karena tidak ada dalil khusus kunut terus menerus pada waktu subuh. Iya. Tapi kalau ada orang yang kunut terus menerus di waktu subuh, gak bisa kita katakan dia ahlul bid'ah. Karena kalau kita katakan ahlul bid'ah, berarti Imam Syafi'i ahlul bid'ah. Ulama-ulama besar jadi ahlul bid'ah kalau begitu. Bukan sebab itu mereka jadi ahlul bid'ah. Yang jadi ahlul bid'ah itu kalau menyelisih sunnah dalam perkara prinsip pokok. Contohnya apa itu tadi? Mengingkari sifat ketinggian Allah di atas arsy. Ini gak bisa dijadikan sebagai guru. Menyelisih sunnah. Dan perhatikan, orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah, Allah suruh tinggalkan mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas dosa yang mereka lakukan. Perhatikan jemaah sekalian, Allah katakan tinggalkan orang yang menyimpang, yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Ali yang maha tinggi. Terkandung padanya sifat Al-Ulu, sifat maha tinggi Allah di atas segala sesuatu. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, maka dia menyimpang di dalam nama dan sifat Allah. Dan Allah katakan وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya tersebut. Ini contoh penyimpangan yang gak bisa ditolerir. Jadi ada yang kita anggap salah, tapi tidak bisa dengan sebab itu kita katakan dia ahlul bid'ah, walaupun dia salah. Maka kita harus paham mana penyimpangan yang menyebabkan dia keluar dari sunnah, dan mana yang tidak sampai keluar dari sunnah. Yang keluar dari sunnah itu apabila dia menyimpang dalam perkara-perkara prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apakah benar barang yang sudah berbulan-bulan tidak terpakai akan dihisap? Saya enggak tahu dalilnya secara khusus, tapi secara umum semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dihisap. Bukan hanya barang itu, semuanya. Semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat akan dihisap. Iya. Dihisap dari mana kita dapatkan, kemana kita pakai. Benarkah banyak ancaman ayat-ayat Allah yang mengancam seseorang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan? Pertanyaannya, apabila saya menyampaikan ayat atau hadis Rasul atau ilmu kepada teman atau kerabat saya tapi saya belum mengamalkan, apakah saya terancam azab? Kalau kita sampaikan ilmu dan kita tidak amalkan, kita terancam azab. Satu ancamannya. Tapi kalau enggak nyampaikan, enggak pula mengamalkan, dua ancamannya. Jadi tetap jemaah sekalian, walaupun kita belum sanggup mengamalkan, tetap kita sampaikan. Tapi kita juga usaha untuk mengamalkan. Iya. Karena di sini dua kewajiban, amalkan dan sampaikan. Kalau belum kita amalkan, paling tidak kita sampaikan. Itu yang wajib. Tapi kalau yang sunnah, maka kita enggak berdosa. Maksudnya yang hukumnya sunnah, lawannya makruh. Kita sampaikan kepada orang, walaupun kita belum amalkan, maka kita tidak berdosa, kita dapat pahala. Iya. Bagaimana menyikapi jika di sebuah masjid terdapat sunnah dan syubhat? Apakah kita sebagai orang sunnah pergi di masjid atau pergi dari masjid, apa tetap bertahan? Karena ini sering terjadi dalam beberapa daerah masjid. Kalau maksudnya di masjid itu ada yang mengamalkan sunnah, ada yang mengamalkan bid'ah, maka tidak masalah kita tetap sholat di masjid tersebut. Dan sholat di masjid tersebut lebih utama daripada kita sholat sendiri. Kita tetap sholat berjamaah. Iya. Tapi kalau maksudnya di situ ada kajian sunnah, ada pula kajian yang menyampaikan syubhat, maka jika kajian sunnah kita hadir, jika kajian syubhat jangan hadir, itu saja. Dan jangan kita tinggalkan masjid itu, kasihan jamaah yang belum ngerti. Kalau kita tinggalkan, nggak ada lagi kajian sunnah, kita nggak mengadakan, kita nggak ngundang ustadz sunnah, maka kalau begitu yang disampaikan hanya syubhat semua. Ini berbahaya. Jadi jangan ditinggalkan, tapi kita jangan hadir kalau yang menyampaikan adalah menyebarkan syubhat. Iya. Saudara anak awalnya sudah hijrah sekitar 1 tahun. Kemudian beliau kembali lagi, misalkan melalaikan solat. Pertanyaannya, bagaimana sikap ana terhadap beliau? Tetap berlaku baik kepadanya dan berdakwah. Karena kalau kita enggak berlaku baik, bagaimana caranya kita berdakwah kepadanya? Dia enggak mau lagi dengar ucapan kita. Kalau kita kasar, kita berlaku buruk kepadanya, dia enggak mau dengar lagi ucapan kita. Tetap kita berlaku baik, berakhlak mulia, dan dakwahi dia. Supaya dia mau terima dakwah kita, maka kita harus berlaku baik kepadanya. Jangan biarkan dia dipermainkan oleh setan. Wajib bagi kita untuk mengajaknya kembali untuk istiqamah. Berkaitan dengan kondisi negeri kita yang saat ini begitu panas menjelang pemilu, bagaimanakah sikap kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu mereka belajar agama, mendalami ilmu agama, maka dengan itu mereka mengetahui apa yang bisa memperbaiki umat ini. Yang bisa memperbaiki umat ini dimulai dengan ilmu. Ilmu itu kita pelajari, kita amalkan, dan kita sebarkan seluas-luasnya. Dengan ilmu itu kita bisa mengamalkan tauhid dengan sebaik-baiknya. Kita bisa beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kita bisa merealisasikan amal soleh. Inilah jemaah sekalian, perbaikan umat yang hakiki. Dengan ilmu, ilmu itu kita pelajari, kita amalkan, dan kita sebarkan. Dan ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang mempercayai janji Allah. Perhatikan surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Ada tiga janji Allah. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Dan sungguh benar-benar Allah akan tegakkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Agama mereka berjaya, syariat mereka ditegakkan. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Inilah kunci perbaikan negeri. Kepada siapa Allah akan anugerahkan negeri yang berkah ini, negeri yang baik ini? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kita lihat dalam sejarah umat Islam, dalam sejarah generasi salaf, dalam sejarah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka perjuangkan, yang mereka sibukkan adalah menegakkan iman dan amal soleh. Setelah itu Allah perbaiki negeri mereka, Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi, menegakkan syariat, dan Allah berikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka menjadi kuat, aman, tidak ada rasa takut kepada musuh. Musuh tidak bisa mengalahkan mereka. Itulah jalannya jemaah sekalian, mencapai kebaikan negeri. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah tidak mengikuti kesibukan selain itu. Ikut mendukung calon pemimpin ini dan calon pemimpin itu, tidak. Itu bukan ciri ahlu sunnah wal jamaah. Karena bukan itu yang akan memperbaiki bangsa. Bukan itu yang akan memperbaiki umat. Iya. Memperbaiki umat itu harus dari dasar. Dari bawah. Karena pemimpin adalah cerminan kondisi masyarakatnya. Surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu pemimpin terhadap orang-orang yang zalim juga, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita ingin pemimpin yang baik, maka yang kita harus perbaiki adalah masyarakat. Yang kita harus perbaiki adalah masyarakat, supaya Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik. Iya. Pemimpin itu cerminan masyarakat. Bagaimanapun kita berusaha, kalau masyarakat belum berubah, maka Allah tidak akan menganugerahkan kepada mereka pemimpin yang baik. Jadi memulai dari bawah. Dengan cara apa? Dakwah. Menyebarkan ilmu. Itulah kesibukan ahlu sunnah. Bukan sibuk mendukung sini, menjatuhkan yang sana. Menampilkan tagar ini, melawan tagar yang sana. Dan cara seperti ini akan membuat perpecahan bangsa. Dan itu sudah kita lihat di depan mata kita. Perpecahan, pertikaian, saling membuli, saling mencela, mencaci maki, menjatuhkan. Saling mengkafirkan. Bahkan sama-sama punya pendukung kafir. Ya, tapi saling mengkafirkan. Subhanallah. Jemaah sekalian, maka tetap kita sibukkan dengan kesibukan kita seperti yang telah kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut-ikutan dengan kesibukan yang tidak bermanfaat, malah hanya memudaratkan kita. Iya. Terlebih lagi kita harus menjaga hubungan baik dengan setiap kalangan. Kalau kita pro sini, kita akan bermusuhan dengan yang sana. Kalau kita pro sana, kita bermusuhan dengan yang sini. Itu gak bagus. Gak bagus jadinya. Ada seorang ustaz cerita di sebuah kota. Ada ustaz sunnah. Tapi dia terlibat dengan pilkada di situ. Dia mendukung salah satu pasangan. Dukung habis-habisan. Qadarullah yang dia dukung kalah. Maka yang naik ini dendam rupanya pada dia. Semua kajiannya dilarang. Semua kajiannya dilarang. Karena dendam dia. Iya. Ini mudarat jadinya kan. Siapapun mereka, mereka adalah tugas kita untuk mendakwahi mereka. Dari golongan manapun mereka. Iya. Karena sudah jelas-jelas sama-sama muslim. Beda kalau muslim dengan kafir. Yang muslim harus kita dukung. Yang kafir gak boleh kita dukung. Kan ini sama-sama muslim. Jadi saya tidak berbicara tentang konteks muslim dan kafir. Kalau muslim dan kafir sudah jelas, yang kafir itu gak boleh kita dukung. Dia harus dikalahkan. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah, tidak boleh orang kafir memimpin kaum muslimin. Gak ada perbedaan pendapat. Iya. Kalau yang muslim harus kita dukung. Tapi kalau sama-sama muslim, keduanya saudara kita, pendukung-pendukungnya kebanyakan muslim, mereka saudara-saudara kita, kita harus menjaga hubungan baik dengan semua kalangan ini. Dua-duanya kita berlaku baik, karena dua-duanya harus kita dakwahi. Iya. Jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.